قال الشيخ الإمام أحمد بن الحسين أبو شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. الحمد لله رب العالمين. Itu kalam musannif kita rahimahullah ta'ala. Kemudian syarah Syekh Ibn Qasim rahimahullah, dia menerang alhamdulillah itu apa makna alhamd. Huwa sana'u 'ala Allah ta'ala bil jamili 'ala jihati ta'zimi. Tu dia tafsir makna puji pada logat. Puji-puji tu apa puji? Dia nak tafsir kat tu lah tu. Lalu syarah kita kata huwa ay lughatan. Maksud kita kata ia, ni kita kena terkedih mudah lah. Yani ma'nahu, saja gitu. Ma'nahu buat perkataan makna hingga hu saja. Bila hu dia panggil dhamir muttasil, bila dia tercerai kena jadi dhamir munfasih, lalu bunyi huwa. Bila bubung tu makna hu, tidak makna huwa, tak kecek lah tu. Makna hu bila buat perkataan makna hingga hu saja, tak kecek juga hu saja, huwa. Dia panggil domir munfasih. Jadi pengajilan aku domir muttasih, domir munfasih. Maknahu bermula maknanya, makna alhamd, makna puji. Kita cuma kata puji itu. Apa makna puji? Puji-puji itu ialah ailughatan pada segi bahasa, iaitu as-sana'u ala Allahi. Alhamdulillah, puji itu bagi Allah. Apa makna puji bagi Allah? Maknanya sebut baik tu sana. Sana kata kita sebut baik. Sebab tu hasiah pula qawluhu as-sana'u, dia kata bitaqdimil musallatati, maknanya bitaqdimis sa'i, dengan mendahulukan huruf sa alan nuni, di atas huruf nun, hal keadaannya mamdudan, dipanjang dengan bahawa ada azib, apa dia ada hamzah di belakang. As-sana'u panggil mamdud. Makna apa pula sana' tu? Wa huwa ai ma'nahu apa tadi? Makna sana' tu mana az-zikru bi khairin. Tu dia makna sebut dengan kebaikan. Tu kata sana' tu sebut baik. Sebut baik tu orang panggil puji. Kalau sebut kejahatan orang panggil keji. Luar kita pula dia. Bila sebut dengan baik orang panggil puji. Lawan dia sebut dengan keburukan panggil keji, cela. Tu dia. Baik. Itulah makna hamd. Mana alhamd, mana as-sana. Sana-sana tu apa? Az-zikru bil khair. Faqila katafi al-ityanu bima yadullu, mendatangkan dengan barang yang menunjuk ia ala tisafil mahmudi, atas bersifat oleh yang dipuji itu bersifat bisifatil jamilati. Panjang sikit tu. Mendata dengan barang yang menunjuk atas bersifat oleh yang dipuji itu dengan segala sifat keelokan. Jamil, kalau kita nak ambil logat Melayu dekat gak, comel lah. Comel lah jamil. Kita kata comel. Comel memang di situ dah lah tu, comel tu. Nah, comel dengan dalil tengok tu ke, kalau kata okey, comel lote. Mari lah pula dah. Jamil. Melayu kata comel. Pasti ada kata okey. Oh, comel lote. Mari comel lote ni kata. Tu. Nah, mana jamilah nah tu? Mak kita tak ni. Kalau kata kau perempuan jamilah tak, jamilah nah tu. Ha, ini. Oh, tu dia. Baik. Ha tu kita mai reti lurah bila kata puji-puji apa puji? Sebut baik itu puji. Ha, kalau sebutkan kejahatan, sebut jahat itu panggil keji. Ha lurah nah. Baik, kalau gitu alhamdulillah. Puji itu bagi Allah. Makna sebut baik ala Allah Taala atas Allah Taala. Sebut bil jamili dengan perkara yang comel, perkara yang elok. Bil jamil sebut akan perkara yang elok. Situ hasiah kita bahas juga. Kata qauluhu bil jami, dia kata in kanatil ba'u jika adalah bo pada kata bil jamil tu litta'diyati, ha kalau bo tu bo litta'diyah menta'di kana jadilah ia bayanan lil mahmudi bih. Orang panggil nak menyatakan perkara yang dipujikan dengannya. Tu dia kalau pakai bo tulis tak dia. Sebutkan akan perkara yang comel. Dia panggil mahmudi bih. Rukun puji tu kan. Ada hamid, ada yang puji, ada mahmud yang kena puji, ada mahmud bih yang dipuji dengannya. Misalnya kita puji seorang nama Zaid tu. Kita yang puji panggil hamid. Kita pujikan Zaid. Zaid panggil Mahmud. Puji dengan kata Zaid ni bagus orangnya. Haa tu panggil Mahmud lebih. Tu dia. Supaya ada selagi Mahmudullah. Sebab apa kita puji kata orang bagus? Kerana dia buat baik sesuatu perkara. Haa tu panggil Mahmudullah. Haa tu rukun dia. Baik. Kalau gitu semua puji itu hakikat sungguh tertentu dengan siapa? Iaitu lillah, bagi Allah. Puji itu tertentu bagi Allah. Sabit tertentu bagi Allah itulah kita nak puji yang lain terhati atas izin dia tu. Dia dia izin kita boleh puji, kalau dia tak izin haram kita puji. Terkadang haram kita puji, terkadang makruh. Sebab sebab sebenar puji siapa? Lillah. Tu tapi dia panjang bercara balik atas tu. Balik atas dia bercara panjang. Betul alhamdulillah alif lam fil hamdi tu. Tengok tu panjang dia bercara imma lil istighra au lil jinsi au lil ahdi. Fatul lam pada lillah tu imma lil istihqa imma au lil ikhtisas au lil milik. Panjang dia kena turut gitu. Yalah. Kemudian sebut baik ala jihati ta'zimi. Kata hasiah tu ai ma'a. Makna ala dengan makna ma'a dia suruh bawa waktu serta. Kalau kita mengaji tak jawi pun ingatlah takrir dia ni. Sebut apa dia tu? Sebut baik atas jihad, ya atas jihad ta'zim. Yang ni serta. Turut bagaimana sini ya ta'ai ma'a jihatin hiya ta'zim. Banyak tu tafsir dia tu. Fa'ala bima'na ma'a wal idhafatu lil bayan. Ala jihati ta'zim ma'a jihatin hiya ta'zim. Serta jihad ia ialah membesar. Kalau kita nak rekah ke, serta membesar. Tak bergaduh lah. Ala jihati ta'zim ma'a jihatin hiya ta'zim. Apa kita ambil maksud lalu? Sebut baik serta membesar. Gitu. Ya gini sebab kalau kait waktu. Kalau sebut baik tapi serta kosak kot lain, dia panggil apa dia? Istihza'. Supaya orang kafir duk istihza' duk senor ke orang mukmin dah, orang munafik duk senor dah. Kena tu mana mau buat molat. Mulut tu sebut baik lah tu mulut tu. Tapi dia dalam nak menyanyi. Ejek-ejek bahasa kita sini pakai kata menyanyi, bukan menyanyi. Menyanyi buat lagu. Kita sini pakai menyanyi. Apa yang ngejek tu lah. Jadi rupa zahir sebut baik. Muhammad tu oh si soleh tu bagus. Ha Zuhir. Tapi lihat dalam kita tidak nak anak besar kali nak mengejek dia ya. Ha tu bukan dia puji. Ha bukan dia pujilah tu. Ha sabit tu baru kita tengok lagi sikit lagi qauluhu ala jihati ta'zim ai ma'a jihatin hiya ta'zimu. Jadi fa'ala bi makna ma'a wal idafatu lil bayan. والعطف في قول بعضهم على جهة التبجيل تبرangkali تبخيل itu nampak kita ha titik ada malam mana atas ke bawah eh bawah ha bawah betul lah ala tabjil ha kita ni tabkhil tabkhil nak mengkedeku ha tabkhil lah ha ni tabjil itu makna membesar ala jihati tabjili wa ta'zimi. Dia kata wal atfu fi qawli ba'dihim ala jihati tabjili wa ta'zim tu dia panggil atfu li tafsir. Jadi nak ayat kata setengah-setengah orang takrif puji dia mai dua ala jihati tabjili wa ta'zim. Ha, dua tu atas tafsir je nak ayat kata ta'zim tu atas pada tabjil nak tafsirkan makna tabjil. Tabjil makna membesar dah ha. Wal muradu at-ta'zim lah muradnya membesarlah walau zahiran ha walaupun pada zahir lah nah bi alla yasdura 'anil jawarihi ma yukhalifuhu dengan bahawa tidak keluar dari segala anggota itu oleh barang yang menyalahi ia akannya tu dia falizalika maka sebab itulah uqhima labzu jihatin sabit tu diselit masuk lapa jihad buhang siapa buat idafah lil bayan jadi bahwa isyaratun ila annahu la yustaratu ta'zimu bil fi'li tu atas jihad ialah membesar tu pasal bubuh jihad tu nak-naknya serta membesar selalu dah tapi serta jihad membesar apa gitu selit perkata jihad membesar serta jalan besar. Oh itu nak isyarat kepada tak disyarat membesar bil fi'li kata dia. Bali syartu hanya hak syaratnya ni je. Adamul munafi. Syaratnya tidak ada perkara yang menafi saja. Kalau ada misalnya fa in sadara anil jawarihi maka jika terbit atau keluar dari anggota tu oleh ma yukhalifuhu keluar oleh barang yang menyalahi iakannya akan ta'zim tu tengok lafa tu kata molat tapi ha kot lain anggota kot lain misalnya kama law qulta li zaid misalnya seperti bahawa kalau engkau kata ke zaid katakan anta alimun ha tu sebut baik dah tu panggil anta alimun anta tu kena ke mahdud ha kena ke mahmud alimu ha nah itu apa yang kata mahmudun bih mana disifatkan mukhatab tu dengan kata ilmu sebut baiklah tu lepas tu engkau kata begitu wa darabtahu bil qalami dan engkau pukulkan dia dengan kalam dengan nyata dengan kalam amo orang lain pukul dengan kalam ha anta alimu ha engkau kata ke zat sampainya engkau hatam akan zat dengan kalam baik kalam amo ni panamu pok dengan kalah. Panah ni pok dengan kalah. Ya orang dapat kalah tu. Mu ni tak reti sungguh puak. Baru jolah dah itu kan. Ni mu ni panah sungguh pok dengan kalah dah kepala. Aku panggil puji dah lagu tu. Oh. Fazalika istihza. Oh, aku panggil lagu tu. Itu panggil istis. Aku panggil kata istihza ni masa kita senda-senda. Sukhriyah. Sukhriyah ni mana? Maksudnya kata melekeh. Maksudnya kata la yaskhar qaumun ala qaumin. Nah. Dia lagu tu. Jadi maknanya perkataan dengan perbuatan tu tak serupa. Hak lahir kot anggota ambil kalah pun tak kepala tu ke panggil pun. Minum macam tu. Muluk-muluk kata kau ni ya alih. Muluk tu puji. Mulut tu orang panggil sebut baik. Bukan panggil puji lagi lah. Mulut tu sebut baik. Oh, mu ni pandak. Itu jumlah berhabis. Oh, mu ni zaid pandak. Itu bunyi sebut baik. Mu pandak tu. Kalau kata mu jahil tu bunyi keji. Ha ni sebut baiklah ni. Munifan lah. Ha, mulut kata. Tapi mek tangan mek kala pok apa lo. Ha tu perbuatan menyalahi. Gitu. Maka tak panggil puji. Oh tu syarat nak panggil puji bukan tiap sebut baik puji selalu. Ai tidak. Tu dia. Bukan tiap sebut baik tu puji, bukan. Nah, dia hati orang panggil apa Melayu kita tekah dia makan dalam mani. Ha ni ni apa yang makan dalam mani. Orang Melayu kata panggil makan dalam mani. Mulut tu sebut molat, sebut molat, tapi makan dalam molat tu. Ha senyum-senyum pau. Ha tu dia deh. Puji-puji-pujinya akik-akik-akik pau. Ha tu orang panggil makan dalam mani orang Melayu. Puji lagu tu bukan. Ha ya puji ni ala jihati ta'zim. Ha sebut baik atas jihad membesarkan. Dengar bahawa tidak ada yang menafi bahawa tak keluar perbuatan tu menyalahikan perkataan. Ha tengok kita nak reti makna puji so tu dek. habis kalam musannah pada kata alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita kenal kalimah rabbi, makna dia ai malikil alamin. Ya tafsir satu jawal ha makna banyak kita kau turut dalam hasiah. Nah sabah ni kita dok baca sokmo Fatihah tu alhamdulillah rabbil alamin. Ha, Rab tu saat ni dia main kecek kelimah Rab sikit. Asluhu qawluhu Rab. Dia kata asluhu Rabibun. Ha, Rabbi mana Rabibilah. Asal-asal orang, asal kaedah kita. Fa'ilun. Wajah tu. Iaitulah bina'un ala anna husmu fa'ilin. Boleh kita bawa ke Qobam Tadah Mazuh. Dah boleh kita bawa ke binaan. Kerana berlaku di atas kau yang mengatakan Rab tu ialah isim fa'il. Oh begitu. Nah tak jadi bahas kelimah tu Rab. Rabbul alamin, Rabbi, Rabbu, Rabbah. Tak apalah tu atau nahu pulaknya. Jadi nak kenal kelimah Rab ni tengah kata isim fa'il. isim fa'il fahuzifatil alifu. Apa tu buangkan alif, dibuangkan alif selepas pada ra alif zaidah pada isim fa'il tu kan. Rabibun fa'ilun. Alif lepas pada ra itulah alif isim fa'il, kita panggil alif zaidah pada isim fa'il. Buat tu bih tu. Bila buat bunyi Rabibun. Wa udrimatil ba'u fil ba'i. Idgham nak idgham selalu kena kait dah ni. Kalau Rabibun kita nak idgham selalu tak boleh, kena mati dulu. Apa kita nak kata kan? Wa udrimatil ba'u ai ba'da. Kena kata ba'da salbi harakatiha ataupun ba'da apa dia hadfi harakatiha. Selepas pada buai ke harakat dululah Rabibun, kena buai dululah bagi dia tu bunyi Rabbun. Bila buai alih dia Rabbun. Lepas tu baru idgham bunyi Rabbun. Itu satu kita berlaku bagi kata binaan tadi tu. Wa yasihu dasah juga boleh ayyakuna bahwa ada ia rabb itu sifatan musyabbahatan. Rabb sifat musyabbahah. Kalau gitu fala hazfa, maka tidak ada hazah apa-apa, tak ada hazah dak, tak ada kata hazah alih dak. Hak kata asal rabibun jika kita berlaku tak kata isim fa'il wa zafa'ilun. Adapun kalau kita pakai isim wasah ke rababun supa hasuna yahsunu hasanan, siapa itu mesti pak musabah dah. Hasuna yahsunu husnan isim fa'il, Isyawah sifat macam apa? Hasanat. Ini rababan. Tak ada alih lah. Rababan. Cuma nak idirah tu kaedah dia tak alih idirah dengan baris. Dia kena buat hak tu maklum dalam bab idirah. Dia pakai tak sebut dah maklum dalam bab idirah. Bila nak idirah, kalau huruf pertama ada baris, dia kena buat. Rababun. Buat baris buah pertama tu punya rababun. Apa tu idirah? Rabbun. Itu dia. Jadi tak ada hazah apa, hazah alih tak ada lah. Moga dia asal rababun, rab asal dia rabab. Wahuwa dan yaitulah perkata rab itu minat terbiati, ambil daripada terbiah. Kita dah kacak tu terbiah, ilmu terbiah. Gapo terbiah? Terbiah makna didik, terbiah makna bela tak asal. Tengok di sini, apa makna terbiah pas kita kau salih arti? Wahia. Yani wa ma'naha, makna tarbiyah tu pula dah. Rabba yurabbi tarbiyah. Tarbiyah ialah maknanya tablighus syai'i halan fahalan, iaitu menyampaikan suatu kelakuan kemudian satu kelakuan. Tu kita panggil apa? Panggil mendidik, membela. Sebagai duk didik lah. Ada orang duk didik. Nak berbelah pada kecil, pada hingga siapa besar duk didik juga. Tengok orang kelima kita panggil didik. Dari kecil hingga ke besar. Itu didik. Didik bahasa zuhir. Beri makan, beri sangat air. Itu panggil duk didik tu. Didik makan ni. Apa didik pula ilmu? Duk beri ajaran lah. Dari alih botonya, ajar mengejarnya duk didik. Bila kita mengajar lagi, didik ajar kena kelimuh lah, kena baris, itu didik. Itu tarbiyah. Itu dia panggil didik, sampai panggil ilmu didikan. Didik. Tengok ayah-ayah, panggil ayah anak didik. Bila ibu dia mati kecil kita lah, ambil belah dia, dah berupa tu. Dia panggil anak didik. Tu didikan, didikan, duk belah. Duk bercara. Jalalah kau tu. Tu berarti kelimuh rob. Tapi kita tak faham dak sebut rab dak terjemahnya Tuhan. Rab Tuhan. Bila klik pada makna asal pada didik, Tuhan Allah, Allah ni apa? Rab. Tuhan yang mendidik. Tuhan dak didik kita, Tuhan bela kita, Tuhan dak sanggah kita, Tuhan dak bercarakan kita. Tu. Tu tengok makna rab tu di bawah tu sikit lagi banyak makna dia. Awi reti hak tu dulu. Reti pada asal kelima rab, mari daripada terbiah. Didik, bela, mendukung. Jalan belakang, mengasuh. Bila kita kenal kelimah tu, habis tu orang kenal Tuhan ni, kau kenal, kau gerung. Kau kenal, kau takut. Kau kenal, kau malu. Nampak tak? Sebab kita kenal orang sepitah lalu, kenal tengah jalan, kenal dia tu. Kenal, tahu tak dia jadi ke apa? Tak tahu. Kau dah tahu nama dia orang kapun tu. Gitu ya. Bila tahu, mun tahu tak dia ni, duduk rumah dia jadi. Dia pegang jawatan dia di tu email. Gitu kita ramak ke biasa. Kena setangga rasa malu dah. Dan awak hohe pun dulu dah lah. Ada hormat dah lah. Pas saya dengan kita saya mendok ngaji. Kok besok saya juga temu dah hohe hohe besok. Lepas tu buat temu mula. Dia mau pegang jawatan pun. Dia mau tak email. Jangan dia hohe pun dulu. Bok lah. Tu dia. Kodok bubuk-bubuk dulu tu bolak tu jamin dulu lah ni lain. Dulu lain sekarang lain. Gitu lah. Gitu. Saya ambil sama saya pun boleh jadi poh satu jawab tadi kita agak ke jalan dulu dah. Bila kita letak temen, panggil dia temen. Tak panggil dah nama walaupun saya. Dia buat tengok saya, kau dah rasa pergi kepala jawab gitu. Orang panggil tak kena kedudukan dia panggil. Orang setengah-setengah je lagu tu. Jadi bawa pada sombong dia tak kena. Apa nama ni? Hawa kita dah biasa lagu tu. Buat lagu tu seumur. Tak boleh. Kita kena hormat kepada dia. Dia boleh pada kita. Kita kena hormat pada dia. Gitu lah. Wifna kita. Ni pun bila kita ambil tahu orang kenal Allah Ta'ala ni. Kau kenal banyak. Kau gerung banyak. Tu patutlah bila kita kenal orang tu kelebihan dia tu banyak. Kita berasa malu ke dia. Berasa lain dah lah. Dia tu kaya lah ni. Malu kita. Biar tahu. Mula dah ngamuk ke orang biasa. Kaya. Malu. Dia sendiri malu. Sabit tahu. Kau tak tahu mula tak ada apa-apa. Biasa ya. Tu dia. Ha tu mana kata bila orang kena pangkat uluhiyah ketuhanan sebab dia kelain kau berubah. Tu dia dek. Tapi kata ilmu ni dia menyuluhkan kita boleh mengubahkan perangai kita. Kalau kau tahu tak ada berubah, tak ada arti dia panggil ilmu tak beri manfaat. Kau tahu kau tak heran tu bukan dia. Tu dia. Kau mengaji kau tak heran, itu bukan dia dah. Ilmu iblis orang panggil. Na'udzubillah min zalik. Baiklah, kita klik di sini. Tu pengertian rob tu oi besar. Allah Rabb. Allah Rabb bagi orang Arab. Ya Rabb. Dia duduk dia, ya Rabb. Tu besar dia buat ngatangnya dia duduk dia, ya Rabb. Ayo. Ya Rabb. Ya Rabb. Dia buat kata lagu tu Arab. Karena Rabb tu besar sangat dia. Orang ingat wahai yang mendidik. Tak nunduklah wahai yang mendidik. Ya Rabb, ya Rabb. Dia tu besok mohon. Besar dia mengerti. Kita tak faham. Jadi dia. Arti sepatah tu ya baru. Terbiah artinya tabliru syai'i halan fahalan. Menyampaikan sesuatu tu. Kepada satu kelakuan. Kemudian satu kelakuan. Hingga ke mana? Ilal haddillazi aradahul murabbi. Hingga kepada had yang kehendak akhirnya oleh murabbi. Balik pendidik ni panggil murabbi. Sebab orang ahli zikir dia panggil murabbi. Dia panggil murabbi. Kalau kita ni panggil guru. Kita bahasa ngaji ilmu ni panggil guru. Kita agakkan guru. Kita guna ustaz. Kita guna muallim. Tapi kalau orang ahli zikir, dia guna murabbi. Kepada syekh-syekh orang duk didik dia dalam hajar zikir, dia panggil murabbi dia. Itu murabbi dia. Itu dia ada. Habis itu wa yaqtasul muhalla bi al nak ni mula kelapa rok saja ya dia kata dan tertentu oleh yang disalutkan dengan alihlah bila hak masuk alihlah sekarang ni rok tak ada buah alihlah lagi wa yaqtasul muhalla bi al wa yaqtasul muhalla bi al lakah gi dulu yaqtasu billahi lakah gi dulu. Ada puwa-huwa dia panggil jemlah muqtaridah dia panggil. Wa yaqtasul muhalla bi al dan tertentu oleh yang disalutkan dengan alillah kerja itu. Nah, asal mana halla yuhalli tahliyah ni maka. Kalau kita ambil tubuh, kita ambil baju rubuh, kita panggil tahliyah lah tu. Maka. Dia sifat-sifat maka ha. Sifat-sifat kawan-kawan baju ha. Nak gila ni, ambil baju rubuh ha tu dia. Dia ambil piyah subah dia panggil tahliyah. Maka asal rob tak ada buah halilah lagi. Bila buah halilah dia panggil ditahliyahkan dengan alilah panggil al-muhalla bi'al. Kalau orang dijangok di hiyah sini kita panggil apa? Disalutkan dengan alilah ataupun dimasukkan dengan al bunyi lahana wa huwa ni selit jumlah mutaridah antara muta'alliq dengan muta'allaq. Wa huwa dan iaitu al-muhalla bi an kata lagu mana? Ar-rabbu. Bila buah lelah gitu yaqtasu billah. Ada kata billah takluk pada yaqtasu. Kalau kata rabbu saja tu umum. Idafah bagi boleh idafah ke gapo tu. Tu dia. Bila kata ar-rabbu tertentu dengan Allah, tak gi lain dah bila buah lelah. Tengok. Dek. Apa ilah? Itu maknanya umum bila buah lelak. Apa-apa bila mestak daripada situ, masuk alilah. Allah. Tak ada kena yang lain dah. Ismul lizatil wajibil wujud. Tak ada kena yang lain dah. Qas. Ini pun sepatutnya bila kata ar-rabbu, tertentu dengan Allah je. Deh. Bi khilafil mudafi li ghairil aqili. Bersalahan lafaz rabb yang diidhafakan tu muraknya al mudhaf tu kena ke rabb lafaz rabb lah. Bersalahan al mudhaf ni lafaz rabb yang diidhafakan li ghairil aqili yang diidhafak kepada yang bukan berakal kita ni kullu barangkali kama midra nak suka siapa ada lagi tu ya. Kama Ha tu betul kita ni kulun ni. Baiki lagi. Kama fi qaulihim, seperti barang yang ada pada kata mereka itu Arab. Sebagaimana orang Arab kecek Rabbuda. Ha Rabbuda ni tuan rumah. Ha tu dia. Dia panggil idafat kepada bukan berakar gak dad-dad ni rumah. Dan boleh diartikan dad tu kampung. Ha ya kelimah, satu kelimah dad ni boleh pakai artinya kampung, boleh dad boleh diartikan rumah. Ha Zaidun fidari, boleh nak jumpa kata Zaid ada dalam rumah, boleh jumpa Zaid ada dalam kampung tu. Dia sebut kelimah siaban. Ada ban pakai makna rumah, ada ban maka makna kampung. Saya kira. Bandu song paye ah tu kapo tu. Rumah panye itu tak no rumah itu. Kena kampung. Ha saya kira. Bandola ha tu kapo dolah tak no itu itu. Rumah dolah. Ha tu satu kelimah deh. Ha tu nak banding ya nak banding kata ada kelimah. Satu kelimah satu ketika pakai makna ini, satu ketika pakai makna lain. Ha ni pun dat apa tu? Diartikan dengan kampung, diartikan dengan rumah. Baik, kalau itu bila Arab kata Rabbud dar, jangan kata kena ke Allah Taala tu. Sama idafah kepada ghairil aqil. Ha dar rumah. Ha benda yang bukan berangkat, maka bila kata Rabbud dar, ha itu umum. Ha tu dia. Ha bila ada alil ar-rabbu khas dengan Allah Taala. Satu lagi wa ammal mudhaf. Ha tu sarut lam sebenarnya al mudhaf. Wa ammal mudhaf adapun lafaz rab yang diidhafakan lil aqili kepada yang berakal. Ha. Ha bila idhafak kepada yang berakal ha fa huwa maka iaitu lah al mudhaf lil aqil kenakah mukhtassun tertentu ia. Ha, tertentu dengan siapa? Dengan Allah juga. Ha, mukhtasum ay billah. Ha, tak ada tu. Nak kedai mari. Hai daripada hak dulu. Yaktasu billah. Fahuwa mukhtasun. Kama yadullu lahu. Seperti barang yang menunjuk baginya barang. Kata mana? Kata keadaan lafaz rab. Yang diidhafak kepada yang berakal. Itu tertentu dengan Allah. Rab kena ke Tuhan. Kena ke Allah Ta'ala. Seperti barang yang menunjuk baginya barang oleh ma barang hadis. Kanak kima tu hadis. Waroda. Ia datang. Ia barang hadis. Datang. Fi sahihi muslimi. Apa makna barang yang datang pada sahih muslim? Mana barang yang diriwayat oleh imam muslim dari kitab sahih dia. Gapo ma waroda. Habada pada ma waroda. Ataupun nak bayar apa tak apalah segede. Ha, apa ma warada fi sahihi muslimin lafaz hadisnya begini la yaqul ahadukum rabbi bal sayyidi wa maulaya. Ha tu hadis mari jangan kata seorang kamu rabbi, jangan kena kata sayyidi wa maulaya. Apa tak faham tu? Ha mari tafsir sikit. Ha mari tafsir dulu ai la yaqul ahadukum, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita umat dia ni tak kecek balas ni la nahi tu la yaqul ha la nahi jangan kata jangan bercakap jangan berkata seorang kamu rabbi jangan kata kecek lagu tu bahkan kena kecek sayyidi maknanya ai la yaqul ahadukum ala ghairillahi ta'ala rabbi. Ha, kita nak agak kepada tuan pengulu kita. Kita nak kata kepada ketua kita. Kita nak kata Rabbi, tak boleh. Jangan katalah tu. Ha, bal bahkan katalah. Ha, maknanya bal sayyidi. Yani bal taqulu bahkan engkau kata ataupun bal ha, bal qul ha, bahkan katalah. Ha sayyidi. Ha, bal yaqul ha, bal bal liyakul sayyidi berjadi amal al-ra'id. Ha, bahkan naklah kata ia seorang kamu sayyidi wa maulaya. Kata kita tak apa. Ini ketua tuanku. Ha, ni yang mari daripada sini dia panggil tuanku, tuanku. Ni orang luar raja kecek ni. Jadi anak rakyat panggil kepada raja tuanku. Ha, kalau Arab kata sayyidi. Dia tak boleh kata dengan rabbi, tak boleh. Walha kalau kita jumuh mari, rabbi tuanku, sayyidi pun dahlah juga, tapi tak boleh. Nabi ajar tak boleh kata. Sebab apa? Sebab sini, sebab perkata rabb bila masuk alilla qah dengan Tuhan. Begitu juga bila idafah, ha tilik. Tilik mana? Kalau idafah kepada yang bukan berakar, ha boleh kata kepada lain pada Tuhan. Boleh pakai makna. Tapi kalau idafah kepada yang berakar tak boleh. Kalau itu kita nak kata ke Tuhan pengulu kita nak kata Rabbi dengan kalimah Arab tak boleh. Nak kata dengan Sayyidi tak apa. Ha supaya ahli-ahli zikir juga orang-orang Sayyid, orang-orang nama nak orang bakar Said, dia agak pada Tuhan dia kata Sayyidi, Sayyidi. Ha, maka daripada sini kita dah panggil tuanku, tuanku. Bila potong sikit jadi tokku. Ha, ada dia kacak menteku, menteku. Ha, orang kacak dengan orang keturunan raja kacak itu. Ha, menteku ni. Ha, itu ikut tuanku lah. Ikut tuanku lah. Ha, beradab dia panggil. Ikut tuanku lah. Menteku ni. Ha, dia kena kacak bahasa. Adik. Ha, tu dia. Ada kata kita patik. Ha, tuanku nak kena klik pada raja. Klik pada yang berhormat. Jadi Nabi SAW ajar dalam cara bercakap, dalam guna bahasa, bila nak kata Rab idhafah kepada akil tak leh. Ini kah dengan Allah Ta'ala. Ha, bila kata Rabbi kena ke Allah Ta'ala. Maksudnya Tuhanku. Ha, kena ke Allah Ta'ala. Kita nak kata kepada Tuk Mulu kita dengan Rabbi, nak kata ke ketua kita Rabbi tak leh. Nabi tak beri. Oh, hanilah ulama kata bila idhafah kepada kepada al-aqil fahuwa mukhtassun ay billah. Ha, ya kita boleh mengaji makna makna rob, makna rob. Habis tu besar tu. Ha, tu dia. Allahu rabbi. Bila tanya Isa, siapa Tuhan kamu wa man rabbuka? Ha tu. Ambil buat senang-senang hai perkataan tu. Ha, kita buat senang-senang mai. Malaikat akan tanya, "Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu?" Mengatakanlah dalam talqin ajak, "Faqul Allahu rabbi." Allah lah Tuhanku. Ha, tu dia. Dalam hadis, lara tak boleh kita kata rabbi kepada yang lain daripada Allah Taala. Ha, kalau nak kata kepada yang lain kena tukar kelimah jadi sayyidi tak apa, maulaya tak apa. Sebab orang-orang Hindi, banyak ke orang Hindi, orang India, ah dia guna ketua pada orang-orang alim dia guna maula, tapi dengan dengan domain mutakallim ma'hu ghairu maulana. Dia panggil maulana, maulana je lah tu. Ah hari ni maulana baye. Ah tu mana orang alim tu. Ah orang berpengalaman tu maulana. Dia tak letak kelimah maulana. Arab letak kelimah syekh tu lah. Ah sah pada doktor lagi. Tengok Syekhul Azhar, sah pada doktor-doktor lagi. Syekhul Azhar sah kali. Ha, tu kelimah harap dia mau guna. Ha, nak kita. Baiklah. Kelimah ni pun kita kena pandai guna dan kena tahu uruf pula dah. Tahu uruf. Ha, uruf pun kita tu kelimah datuk. Ha, kalau kata sana besar lah tu. Dia kata, oi datuk. Ha, besar tu. Kita sini kalau kata datuk, kita kata, wah. Datuk ni enggak. Kita jadi kot tu. Ha, kalau orang jawab, dia kata datuk tu. Ha, kena benar-benar keramat. Ha, yang guna datuk tu pak kayu orang dak puja tu datuk tu susu-susu dia munuk puja ha tu deh kena tahu juga tu. Ha, ada kita sini bila kata datuk sungguhlah datuk ni orang tua agak ketua apa datuk lah. Ha, di sana dia guna ha, datuk sungguh datuk pada orang tua datuk nenek ha, datuk nenek ha, datuk nenek moyang datuk. Tapi kalau kata datuk saja ni kepada orang orang kenama eh. Ha, supaya tu juga kelima Rabbi Sayyidi Maulaya ada beza weh. Ha, hani datang pada hadis mari. Kalau gitu, anu, ha pula dah dia mau iktiraf dah. Wala yaridu dan tak datang iktiraf qaulu sayyidina Yusuf sallallahu alaihi wasallam tak datang iktiraf oleh perkataan Nabi Yusuf innahu rabbi ahsanu matwaya. Ha tu bila wakah matwai. Ha bahwasanya Tuhanku lebih ha, pandai apa dia lebih elok matwa ni mana apa dia dah. Ha dia kata siapa tu Yusuf tu? Dia kata kepada tua dia. Yakni kena kepada Aziz Mesir itulah. laki suami bagi Zulaikha tu. Tu dia suami bagi Zulaikha kerana dia beli Yusuf ambil daripada orang yang jual, dia beli ambil, dia kelip buat sahaya dia. Tu dia. Pada asalnya dia agaklah kepada apa dia tuan pengulu dia. Waktu dia kata tak datang iktiraq we, innahu rabbi ahsanu matwai li anna zalika muhtasum bi apa tu? Ini dikira surat A'liyo. Ini kena murajaah tengok jalan tafsir sikit deh. Ya anna zalika muhtasum bi. Kalau Roman kasujud li ghairihi, seperti sujud bagi yang lain pada Allah Ta'ala, fakah nazalika jaizan fi syari'atihi. Betul dia pasal sikit ish. Mukhtasum bi zamanihi. Baru tak apa Allah. Tertentu dengan zamannya tu, masa dia tak apalah panggil agak kepada tuan pengulu, panggil Rabbi. Ni kita dah kira syariat kita. Hak nu masa Nabi Yusuf, tertentu dengan zaman. Tambah titik. Bi zamanihi. Kesujudi nak banding seperti juga, supaya sujud lirairihi, sujud kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Seperti apa dia? Nabi Yusuf ke, dia kecil-kecil lagi tu dia mimpi. Masa dia kena, dia kena campak dalam telaga tu, dia lebih kurang umur dari 12 apa. Dia budak lagi lah tu. Belum tu dia mimpi, dia wayak ke ayah dia, kata inni ra'aitu fil manam. Anni apa dia, inni ra'aitu fil manam anni aish ra'aitu ka kawkaban ahada asyara kawkaban wal qama was syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidi. Dia kata aku mimpi lihat bintang sebelah. Lepas tu matahari, bulan, capur, mari 13, semua mereka itu sujud bagi aku. Tu dia mimpi. Lepas tu bila nu, bila dia jadi Nabi, jadi raja di Mesir nu, bila ayah dia, ibu dia dan saudara dia sebelah rel tu kesana beripung, habis temu melaka dah tu, sujud mereka itu kepada Yusuf. Di situ duk khilaf makna sujud apa. Kalau kata sujud syarak, hatta engkau tahu tujuh. Kalau kata sujud lugawi, makna tunduk. Tu boleh kau tu? Syariat dia. Jawab gitu ya. Jawab senang gitu ya. Kita apa kalau kalau dibenar, boleh betul lah maknanya. Fakana zalika jaizan fi syari'atihi, maka adalah yang demikian itu, mananya sujud li ghairihi itu yang harus pada syariatnya, syariat Yusuf. Syariat Yusuf. Habis maka nak ambil waktu mari nak iktiraq di sini tak boleh. Supa tu juga kata Rabbi tak ada apa, tertentu dengan zaman dia. Baik itu deh. Jadi khulasahnya, perkataan Rabb ini kalau masuk alillah khas Allah Ta'ala. Bila kata Ar-Rabb, tak ada kena yang lain, tak kena ke Allah Ta'ala. Begitu juga kalau kata Rabbi, ialah Allah Ta'ala. Kalau kata Rabbul Dar, Rabbul Faras, tu kena ke tuwe. Rabbul Faras tuwe kuda, Rabbul Jamal tuwe unta, Rabbul Baqa tuwe lembu. Tak apa tu. Dia tak tahu Allah Ta'ala tu. Rabbul Baga Tuhalmu. Jawab gitu. Keliru. Habis selesai di situ. Ma dia kata Rabbil Alamin ay Malikil Alamin. So lagi tentang perkataan Rabbi ditafsirkan dengan mana Malik. Malik arti tuan punya. Masa kita dah milik-milik tu mana punya. Malik mana yang punya. Kita sini jari kecek dah. Rasanya dia tak punya. Dia punya, dia punya ada, punya. Ni siapa punya? Dia tanya. Motor ni siapa punya? Kereta ni siapa punya? Kita sini siapa tuan? Dia kata kat tu. Kita sini banyak guna kelimah tuan. Mana tuan motor ni? Mana tuan kereta ni? Kereta ni siapa punya? Guna gitu. Jadi boleh artikan Rabb yang punya. Ini terpaksa Malikil Alamin, Tuhan yang punya. Yang punya sekalian alam. Jadi innama summiyal maliku birrabbi, sesungguhnya dipanggil, dinamakan Malik dengan Rabb, li'annahu, karena Malik arti Tuhan punya, yang punya, yang milik. Yang milik tu kita ambil kelimah Arab, yang milik tu, bila kita lumah kelimah terjemah, yang punya. Apa yang punya panggil Rabb? Li'annahu yurabbi, sebabnya al-Malik Allah Ta'ala tu yurabbi ma yamlikuhu, kerana dia mendidik akhir barang, membela akhir barang yang milik, yang punya ia akhirnya. Itu sampai kita panggil Rabb tu. Waqad atarrabbu lima'ani, dan sungguh telah datang oleh lafaz Rabb itu bagi beberapa makna. Nak ayat kata beberapa pengertian, kuamai dia banyak. Dia panggil lafaz mustara ni, satu lafaz makna banyak ni, satu lafaz makna banyak. Nazamaha ba'duhum, telah nazam, telah buat syair lah, telah buat lagu, buat jadikan lagu, telah nazam akhirnya akhir al-ma'ani tu oleh ba'duhum fi qawlihi, dalam kata dia qaribun muhitum malikum wa mudambirun. Ni orang panggil bahar apa ni, syair ni, lagu ni, lagu bahar, bahar, bahar tawil. Fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun. Bahar tawil. Qaribum, gitu lagu dia. Qaribum muhitum malikum wa mudabbiru. Murabbin kathirul khairi wal mulilin ni'am. Wa khaliqunal ma'budu jabiru kasrina. Wa muslihuna wa sahibu sabitul qadam. Tak nak. Sabitul qadam. Mari daripada qadim. Malaikat al-qadim buaya. Wajami. Wajami'una wa sayyidu hfaz. Fahadihi ma'anin atat lirrabb fad'u liman nazam. Ayah minta suruh doa ke dia, ya terluak nazawi ke demu. Akhir sekali dia panggil tatmimul bait, nak mana nak apa dia, nak mensempurnakan akhir bait dia tu, dia kata fad'u, tolong doa lah, liman nazam, bagi mereka yang telah buat nazar ni, tolong doa lah ke dia. Rahimahullah ta'ala. Makna dia qaribun, jadi ada makna Rabb tu, makna qarib, boleh diartikan Rabb makna yang hampir. Jalan juga. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Tuhan tu hampir. Makna qarib. Lagi muhitun, makna yang kedua, makna Rabb tu makna muhit, makna yang meliputi, meliputi makna yang tahu segala-gala. Rabb nak didik macam mana tak tahu. Tengok kita nak didik, nak didik budak macam mana kita diri tak erti. Kita nak didik orang macam mana kita diri tak pandai. Tak boleh ya. Ni bila kata Rabb, Rabb mesti Allah tu meliputi segala-galanya. Malikun, ni ada buat sebesar saat ni. Makna yang ketiganya Rabb, makna Malik, Tuhan punya, yang punya. Dan makna juga mudabbir, mudabbir yang mengatur, tadbir, tadbir, yang merentah, yang mengatur. Tu dia mudabbir. Tengok Tuhan kata yudabbirul amra minas samai ilal ard. Tu Rabb dengan mana yang mengatur. Atur cara apa semua tu dialah. Dia panggil tadbir, tadbir, atur, atur cara. Siapa yang mengatur ni? Allah yang mengatur. Ha, habis dia kata kita nak atur ke apa, aturlah. Atur dia panggil, kita ingat kata ikhtiar usaha saja, ingat gitu. Jadi gatuh dengan aturan kita. Jadi kata kita tadbir, kita atur-atur. Ha ni pelaturan. Ni hak kita atur gini. Kita atur jalan ikhtiar usaha tapi yang memberkah Allah Taala. Terkadang kita atur gini tak jadi hak tipu kita atur. Ha, tak membetuli tadbir Allah. Ha nah. Murabbin, ha murabbin ni hak tadi, murabbi maksud lelak al-murabbi, bila tak ada lelak murabbin. Rafa' dengan dhamma tu. Muqaddarah. Murabbin asal murabbiyun. Yang mengatur, yang mendidik, ha, yang mengasuh, yang membela, yang menggemala, itu murab. Lagi kathirul khair, ha, makna rad juga makna kathirul khair, yang banyak kebaikan. Ha. Wal muli, muli awla yuli, yang menolong, yang memberi. Ha, nah. Ha, awla yuli itulah kita dah baca berzanji dah. Ha, apa dia? Abtadi'ul imla bismi zatil aliyah mustadirran faydal barakati ala ma ana lahu wa awla. Ha tu dia, ana lahu dan awlahu. Awla yuli ni sifat dia ni mulid. Jadi ingatlah mondol itu kan, ma ana lahu wa awla, awla yuli maksud awla. Ha, sifat dia mulid. Dan di sini kalau kita kira sini dia nak kena tulis ya, sebab dia ada lain-lain ni, murabbin kathirul khairi wal mulilin ni'am. Kerana apa dia tu, kerana darurah syi'in dia boleh walla yuwalli. Tapi dan, tak kena dengan syi'in murabbin kathirul khairi wal mu, tak boleh wal mu, kena wal muli, wal mulilin ni'am. Mana awla yuli tu lah. Ya buaya tu kerana tu lah. Darurah syi'in. Mana yang kurniakan segala ni'mat. Ma ana lahu wa awla. Barang yang telah mencapai, beri capai ia Allah kanya dan kurnia ia kanya. Ini wal muli lin ni'am. Yang beri, yang memberi akan segala ni'mat. Dan makna dia lagi wa khaliqunal ma'budu jabiru kisku kasrina. Makna Rabbi juga makna khaliq, yang menjadi. Ini kata jumlah Rabbil alami, Tuhan yang mencipta. Mencipta bahasa demo. Mencipta kita sini betul-betul yang menjadi. Bukan mencipta, cipta. Dengan poda dia. Cipta. Tuhan yang mencipta. Dengan ada kapur Tuhan yang mencipta. Mencipta bahasa kita yang menjadi ataupun mengada. Wa khaliquna Rabbi makna Tuhan yang menjadikan kita. Lagi makna al-ma'budu makna yang disembah. Al-ma'bud Rabb makna al-ma'bud yang disembah. Berapa dah makna tu? Qarib, muhid, malik, mudabbir. Pak murabbin kathirul khayb mulil ni'am. Tujuh. Situ tiga ada capa tujuh. Wa khaliquna ini yang kelapan. Al-ma'bud tu yang kesembilan. Jabiru kasrina ini yang kesepuluh. Jabir mana yang menempel, yang menggantikan. Apa kehilangnya dia ganti. Kita dah minta di dalam Rabbi fili wajburni jabara yajburu wajburni. Minta engkau gantikanlah akan pecah-pecahan kekurangan apa kami itu, engkau ganti. Maka Tuhan yang menggantikan, yang menempelkan pecah-pecahan kita, dia menempel. Mana panggil Rob juga. Sepuluh dah tu makna dia. Ini yang ke sebelah. Maknanya sebit sekerat tu, tu dah sepuluh makna dah tu. Makna yang ke sebelah lah ni. Wa muslihuna. Makna muslih, muslih makna yang membaiki. Yang membaiki kita di mana kekurangnya, baiki supaya barang kita rosak bagi baiki dah. Di mana islah. Yang membaiki akan kita. Rabbi makna muslih, yang membaiki. Wassahibu, sahibu tu maknanya boleh diartikan sahib tu mana tuailah tu. Tu ada nama tuail, sahib. Sahibuddain tuail utah. Sahib. Rabbi dengan mana sahib, tuan. Tuhan bagi sekalian alam. As-sabitu, Tuhan yang tetap. Yang tetap. Sabitu. Lagi di sini ni al-qidam nak masuk dengan hujung qafiyah noh. Murabbin katsirul khairi wal mulilin ni'am, hati hujung dia. Wa khaliqunal ma'budu jabi rukasrina wa muslihuna was sahibus sabitul qidam. Qidam makna qadim lah. Qidam tu sifat, kena takwil dengan isim wasah. Nak kata qadim tak boleh. Lagi pula tak masuk dengan qafiyah. Mana Tuhan yang sedia? Wa jami'una. Makna yang keberapa ni? Yang kelima belah. Muslihuna sahibu sabit qidam makna qadim 4. Jadi 14 nak dulu. Ni yang kelima belah. Wa jami'una, Tuhan yang menghimpun. Rabbi makna yang menghimpun. Yang menghimpunkan kita. Wasayyidu, Rabbi makna sayyid. Sayyid makna apa dia? Pemimpin. Dia dok pimpinkan segala urusan kita. Sabit kita kena serah ke dia. Segala pekerjaan kita, kita kena serah ke dia. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Naklah orang mukmin semua kena serah pekerjaan kepada Allah. Sebab dialah sayyid. Tu dia, dialah sayyid dengan makna gapo? Asal makna sayyid itu mana mereka yang ditumpu kepadanya pada segala hajat. Man yusmadu ilaihi fil hawa'id. Orang yang ditumpu kepadanya pada segala hajat. Tengok kita ada hajat. Mai hajat lalu minta dengan dia. Berasa susah sikit kan? Hendak halau ke dia. Itu panggil sayyid. Man yusmadu ilaihi fil hawa'id. Mereka yang ditumpu kepadanya pada segala hajat. Berapa semua tu? Kira-kira 16 nah. 16 tu makna tu. 16. Lepas tu dia kata ihfaz, hafalah, ingatlah kata dia. Hafalah makna rab tu 16. Dia sebut sini. Fa hadhihi hadhil mazkurat ialah ma'anin atat lirab, kata dia. Ini segala yang tersebut ni segala makna yang datang ia bagi lafaz rabbi, lafaz rabbi. Fad'u liman nazam. Apa kata tadilah? Untuk nak tertemimkan baik dia ni, dia kata maka doalah, tolong doalah bagi mereka yang nazam. Itu dia. Abi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulun. Moga-moga Allah beri rahmatlah ke nazim tu. Habis. Tu kita ambil setakat tu saja. Rabbil alamin. Apa al-alamin? Baca dia bi fathil lam. Apa makna alamin? Kau pergi semula pula tu. Dia kembah dia bahasa dia lah. Tak sabar lagi kebicaraan pekoh kita.